Mitra bisnis, keputusan Mahkamah Agung yang hanya mengakui Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI sebagai satu-satunya organisasi advokat yang diakui di Indonesia membuat konflik di tubuh advokat Indonesia memasuki babak baru. Apalagi dalam suratnya itu, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa pengacara yang tergabung dalam organisasi advokat lain selain PRADI tidak boleh beracara dalam persidangan. Tapi Kongres Advokat Indonesia atau KAI menganggap Mahkamah Agung tidak berwenang menentukan keabsahan suatu organisasi. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengacara yang juga anggota PRADI, Farhad Abbas. Pak Farhad, bagaimana komentar Anda? Amanah Undang-Undang 18 tahun 2003 mengamanahkan untuk bersatu, bersatulah, terbantulah PRADI itu. Bahkan pengurus-pengurus KAI itu kan ada juga merupakan ketua dan sekjen daripada PRADI. Belakangan mereka bentrok, mereka menggunakan logika belum ada kongres, terus harusnya dikumpulin. Ya mungkin orang-orang yang kumpul yang beda persepsi deklarasikanlah KAI. Padahal kan dalam undang-undang kan sudah jelas amanah, ada 8 organisasi advokat dulu sudah menggabungkan, yang ketuanya jadi para ketua, yang wakil sekjennya jadi wakil sekretaris. Nah, jadi ketika putusan Mahkamah Konstitusi sudah ada, ya nggak tahu kemarin saya dengar kabar bahwa Mahkamah Agung menyatakan harus bergabung. Tiba-tiba ada surat edaran mengatakan begitu, mungkin hanya internal pengurus saja yang nggak nyambung, sehingga mereka melakukan tindakan anarkis. Menurut saya sebenarnya nggak boleh begitu-begitu. Ya tapi mungkin kalau teman-teman tidak menggunakan cara seperti itu, nggak didengar, ya saya anggap ini adalah mencoreng martabat advokat dan menghina martabat pengadilan. Ya tinggal mendukung Mahkamah Agung untuk memproses hukum oknum-oknum yang terlibat, mau mengatasnamakan siapa saja kan belum tidak harus berbuat anarkis di situ gitu. Kami menyesalkan dan menyayangkan. Padahal kalau disadari juga kan pembentukan KAI juga kan dengan cara ngotot juga gitu. Mungkinkah ada rekonsiliasi? Harusnya begitu. Harusnya kan seperti itu kan proses. Nggak tahu mereka tafsirkan surat. Saya belum baca juga surat SK Mahkamah Agung itu, SK MA itu. Ini memancing kemarahan teman-teman semua. Menurut saya, ya mereka harus tahu diri juga dong. Memang dari dulu yang saya itu hanya PRADI kan. Ya kalau begitu besok saya buat sendiri, saya bilang harus rekonsiliasi tiga-tiga kan tidak seperti itu. Dulu aja waktu pembentukan PRADI kan mereka yang ada di situ hadir semua kok. Ada yang menyebut pangkal persoalan adalah pasal wadah tunggal di undang-undang yang multitafsir. Pengurus KAI yang dulu kecewa dengan PRADI menafsirkan lain lagi. Padahal mereka dalam hal penyatuan PRADI tersebut, mereka dulu juga sebagai pihak yang terkait dan terlibat dalam pembentukan PRADI dulu. Lalu bagaimana dengan keputusan Mahkamah Agung yang melarang beracara di pengadilan bagi mereka yang bukan anggota PRADI? Ini kan melanggar hak orang untuk berusaha. Ya kan tinggal masuk jadi anggota PRADI kan sah lagi kan begitu. Yang istilahnya namanya itu adalah PRADI memang, amanah Undang-Undang 18 tahun 2003. Ya, tapi mereka belakangan bikin Kongres Advokat Indonesia. Ya tinggal masuk PRADI aja selesai kan. Kecuali dilarang masuk PRADI kan gitu. Demikian Farhad Abbas dan saya Rizal Andika.